Hadis yang pertama 2524 dengan sanadnya kepada Abi Al-Bakhtari, namanya adalah Sa'id bin Fayruz. Dia mengatakan, kami keluar bersafar untuk mengerjakan umrah. Ketika kami turun di sebuah lembah Nakhlah, qal, dia mengatakan, tara'ayna al-hilal, ay takaffalna an-nadhara ila jihatihi linara, yaitu kami sengajakan untuk melihat ke hilal, berupaya kami upayakan untuk melihat ke hilal. Jadi ada upayanya untuk melihat. Faqala ba'dul qawm, sebagian yang ada bersama mereka mengatakan, huwa ibnu thalath, ya kelihatannya ini sudah tiga hari, ini anak tiga hari gitu. Waqala ba'dul qawm, selainnya mengatakan, huwa ibnu laylatain, hilal ini, bulan sabit ini anak dua hari atau dua malam. Qala falaqina ibnu Abbas, lalu kami ketemu dengan ibnu Abbas. Faqulna inna ra'ina al-hilal, lalu kami melihat hilal. Faqala ba'dul qawm, sebagian kami mengatakan, huwa ibnu thalath, hilal itu adalah umur tiga hari. Qala ba'dul qawm, yang lain mengatakan, huwa ibnu laylatain, maksudnya hilal ini berumur dua malam. Faqala ayya laylatin ra'aytumuh, kata ibnu Abbas, kapan kalian melihatnya? Malam apa kalian melihatnya? Qala qulna, lalu kami mengatakan, lailata kadza wa kadza, malam ini dan itu. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha maddahu lirru'ya, sesungguhnya Allah memanjangkan hilal itu agar mudah dilihat. Fahuwa li lailatin ra'aytumu, maka hilal itu adalah untuk hari yang mana kalian, atau untuk malam yang mana kalian melihatnya. Riwayat yang kedua, dengan sanadnya kepada Amr bin Murrah, qal sami'tu Abul Bakhtari, aku mendengar Abul Bakhtari, yaitu Sa'id bin Fayruz, qal ahlalna Ramadan wa nahnu bidhati 'irqin, kami mendapatkan awal Ramadan sementara kami berada di zati irq. Farsalna rajulan ila Ibn Abbas radhiyallahu anhu yas'aluh, lalu kami mengutus seorang kepada Ibn Abbas untuk bertanya kepadanya. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lalu Ibn Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad amaddahu liru'yatihi, fan ughmi alaikum fa akmilul iddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah sungguh memanjangkan masanya agar mudah untuk melihat. Wadhiyah dia mengatakan maknanya adalah atala muddatahu ila ru'yah. Allah panjangkan masanya sehingga sampai dilihat. Fa in ughmiya 'alaykum fa akmilul 'iddah. Apabila terdapat awan atau tidak kelihatan, fa akmilul 'iddah, maka sempurnakan bilangan. Dari dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa patokannya itu tidak kepada besar atau kecilnya hilal, akan tetapi sudah kelihatankah hilal atau tidak. Kalau hilal sudah kelihatan dan Allah mudahkan untuk melihat hilal, ya, karena Nabi mengatakan inna Allah qad amaddahu li ru'yah, Allah panjangkan masanya sehingga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya tidak kelihatan, maka sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Nah, di sini tidak ada alasan bagi sebagian orang baru berpuasa kalau seandainya betul-betul melihat hilal. Hari ini dilihat enggak ada, besok dilihat enggak ada, besok lagi dilihat enggak ada. Ya. Sebab batasnya dari hadis-hadis yang telah kita pelajari, jumlah bulan itu batasnya adalah 29 hari. Berarti malam ke sore 29 itu kita melihat hilal. Kalau seandainya tidak kelihatan, sempurnakan 30. Tidak ada namanya 31, tidak ada namanya 32. Karena ada sebagian dari orang memahami pokoknya harus melihat hilal. Dia tidak mengambil i'tibar disempurnakan menjadi 30 hari. Sehingga terkadang puasanya terlambat dari kita 2 hari. Dan lebarannya terlambat dari kita 2 hari juga. Dari satu sisi dia melihat hilal untuk masuk bulan Ramadan atau keluar bulan Ramadan itu sudah tepat untuk melihatnya, prosesnya. Tapi bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah dilihat pada malam di sore 29, bukan malam ke-29 tapi sore 29. Setelah 29 hari berlalu, dilihatlah hilal. Kalau seandainya tidak kelihatan, maka disempurnakan bilang itu menjadi 30 hari. Nah, bangun. Assalamualaikum ilaikum. Babu bayani makna qawlihi sallallahu ta'ala alaihi wasalam syahr aidin la yanqusani. Wa qala haddathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Yazid ibn Zuraij an Khalidin an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an abihi radhiyallahu anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syahr aidin la yanqusani Ramadan wa Dhul Hijjah. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر ibnu Sulaiman an Ishaq ibnu Suwaid wa Khalidin an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an Abi Bakrata radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala syahra idin la yunqusani fi hadith Khalidin syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Naam. Bab yang berikutnya, bayanu makna qawli sallallahu alaihi wasallam syahra idin la yanqusani dua bulan untuk id tidak berkurang. Dengan sanadnya kepada Abi Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal syahra idin la yanqusani ramadhan wa dzulhijjah, dua bulan yang memiliki id. Apa bulan yang memiliki id? Itu ramadhan dan Dzulhijjah, tidak berkurang. Hadis yang kedua dikatakan syahra idin la yanqusan fi hadis Khalid syahra idin ramadhan wa Dzulhijjah, dua bulan id tidak berkurang yaitu ramadhan dan Dzulhijjah. Imam Nawawi mengatakan al-ashah yang paling sahih anna maknanya adalah la yanqusu ajruhuma wa thawabul murattabu alaihima wa in naqasa adaduhuma. Bahwasanya pahala, ganjaran dan pahala yang didapatkan atas dua id ini tidak berkurang. Walaupun berkurang jumlah bilangannya, waqila ma'na, ada yang lagi yang mengatakan la yanqusani jami'an fi sanatin wahidatin ghaliba, pada umumnya dalam satu tahun dua bulan itu tidak akan kurang, tidak berkurang jumlahnya. Ya, maknanya la yanqusani, tidaklah keduanya berkurang, fi sanatin wahidah, di dalam satu tahun, ghaliban pada umumnya. Waqila, ada yang mengatakan la yanqusu thawabu Dzulhijjah an thawabi Ramadhan lianna fihi al-manasik. Ada lagi yang mengatakan pahala bulan Dzulhijjah tidak berkurang dari pahala Ramadan, karena di dalam bulan Dzulhijjah ada manasik, ada pelaksanaan ibadah haji. Hakaul Khattabi wa huwa dhaif. Hal yang di atas diceritakan oleh Khattabi, tapi pendapat ini adalah lemah. Wal awwal huwa thawabul mu'tamad. Pendapat yang pertama itu yang benar, yang diakui, yaitu maknanya pahalanya tidak berkurang, ganjarannya tidak berkurang, walaupun jumlahnya berkurang. Yakni mau puasa bulan Ramadan 29, atau 30, maka pahalanya sama, tidak berkurang. Ya, ada orang misalkan dia puasanya 29, ada lagi puasanya 30. Kalau kita lihat orang yang puasanya 30 lebih banyak harinya daripada orang berpuasa 29. Namun Nabi mengatakan itu tidak mengurangi pahala dan ganjarannya. Walaupun bilangan harinya berbeda. Wa ma'nahu anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknanya bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan siapa yang puasa bulan Ramadan dengan mengharapkan, dengan didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan pokoknya kalau dia puasa Ramadan, oh Ramadannya 29 atau Ramadannya 30, maka jika dia puasa bulan Ramadan didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya telah berlalu, pahalanya sama. Wa qawluhu man shoma man qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghairi dhalik. Adapun sabda Nabi mengatakan siapa menegakkan Ramadan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala, fa kullu hadhihi al-fadail, seluruh keutamaan-keutamaan ini tahsul sawa'un qad tamma 'adadu ramadhan aw naqa am naqasa, wallahu a'lam. Keutamaan-keutamaan ini baik menegakkan malamnya atau puasa siangnya, ya, atau keutamaan yang lain adalah menegakkan malam Lailatul Qadar, seluruh keutamaan-keutamaan ini tercapai, baik jumlah Ramadan sempurna atau kurang. Ya, tidak memberikan pengaruh, karena itu semuanya adalah satu bulan Ramadan. Jadi Ramadan kita hari berapa hari ini, bulan ini atau tahun ini, 29 atau 30, yang 29 dia puasa bulan Ramadan, yang 30 dia puasa bulan Ramadan. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan mengharapkan, ya, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu makna dari syahr idin la yang kusan, dua bulan yang memiliki id, yaitu bulan Ramadan dan Zulhijjah, tidaklah berkurang pahala keduanya, ganjaran keduanya, walaupun jumlah bilangannya berkurang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Ustaz, ini agak keluar dari tema. Suamiku garim masjid. Apakah boleh suamiku menerima zakat dari zakat kami sendiri, atau bagian zakat itu kami banyak kami berikan pada fakir miskin, atau kami berikan pada pembangunan masjid? Kami suami garin masjid. Apa makna garin masjid? Apakah yang dimaksud dengan gharib masjid itu adalah pengurus masjid atau orang yang bekerja untuk membersihkan masjid? Kalau seandainya dia adalah gharib dikatakan sebagai pengurus masjid atau yang membersihkan masjid, gharib masjid tidak termasuk asnaf delapan. Gharib masjid tidak termasuk asnaf delapan. Gharib, bukan gharib yang maksud dalam Al-Quran adalah orang yang berhutang, yaitu mempunyai hutang yang tidak ada lagi kekayaan dia yang akan dia bayar untuk membayar hutangnya, maka dialah yang dimaksud. Tapi gharib masjid tidak, kecuali kondisinya adalah orang miskin atau orang fakir, maka disebabkan kriteria itulah boleh dia menerima zakat, yaitu kriteria sebagai orang miskin, ya, orang fakir. Tapi kalau statusnya sebagai pengurus masjid atau membersihkan masjid, tidak. Statusnya itu tidak membolehkan dia menerima zakat. Kenapa? Karena orang menerima zakat itu sudah ditentukan orangnya atau golongannya, yaitu 8 golongan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, zakat kami sendiri, ya, maksud mungkin zakat dari keluarganya atau zakat dia sendiri. Seorang istri kaya, suaminya miskin, maka suami boleh menerima zakat yang, suami yang miskin boleh menerima zakat dari istri yang kaya, ya. Kemudian, atau bagian zakat itu kami berikan ke fakir miskin, ya, diberikan fakir miskin. Atau kami berikan pada pembangunan masjid, tidak. Zakat tidak boleh dijadikan sebagai biaya pembangunan masjid karena dia tidak termasuk asnaf delapan. Ini adalah banyaknya kekeliruan di masyarakat kita, memberikan zakat ke pembangunan masjid atau pembangunan sekolah, maka ini tidaklah termasuk fi sabilillah. Pembangunan masjid adalah dari wakafnya kaum muslimin, bukan dari zakat. Zakat itu sudah ditentukan 8 asnaf, masjid tidak termasuk bagian dari itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merawat anak perempuan yang benar agar orang tua tidak terseret ke dalam api neraka? Merawat anak perempuan, berikan haknya, nafkahnya, kebutuhannya, dan didik dia dengan agama. Jangan dibiarkan dilepas, tapi didik dia di agama, didik dia dengan cara yang baik. Ya, Nabi SAW malahan menjamin, siapa memiliki 3 orang anak perempuan lalu dia membayar nafkahnya, mendidiknya, maka mereka itu bisa menjadi hijab atau penghalang dari api neraka. Memang susah. Zaman dahulu, awal-awal bagi orang-orang jahiliyah, anak perempuan itu adalah aib. Kenapa dianggap aib? Karena hidup mereka itu penuh dengan perang. Hidup mereka perang. Maka anak laki-laki kebanggaan, anak perempuan aib, beban. Maka di antara mereka ada yang membunuh anaknya. Tapi tidak setiap anak perempuan yang mereka bunuh. Kalau setiap anak perempuan yang mereka bunuh itu tidak ada keturunan setelah itu. Ya, namun ada di antara mereka apabila diberikan kabar gembira tentang anak perempuan, wajahnya hitam karena merasa terbebani, sehingga mereka terkadang tidak hiraukan. Ya. Sekarang mendidik anak perempuan, ya, godaannya banyak bagi anak perempuan. Maka perlu kita didik. Kalau seandainya kita tidak mampu betul-betul baik, kita carikan sekolahnya yang baik. Kita didik dia untuk bisa membaca Al-Quran, mempelajari agamanya dengan baik. Wallahu a'lam. Bolehkah menjualkan barang orang hanya dengan memperlihatkan sampel sementara barang tersebut masih di tangan penjual? Apabila kita dibolehkan, diizinkan untuk menjualnya, bahwa kita sebagai wakilnya, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya kita tidak diizinkan atau kita tidak minta izin karena kita tahu ada barang kawan lalu kita jual tapi tanpa ada izin, maka itu tidak boleh. Berarti itu menjual barang yang tidak kita miliki. Dan Nabi SAW mengatakan la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita berniat untuk safar dan belum berangkat dari tempat mukim, kita boleh menjamak solat? Tidak. Menjamak dan mengqasar solat itu setelah kita safar. Ya. Kapan mulai hukum safar itu? Setelah kita meninggalkan bangunan-bangunan kampung, setelah kita keluar dari kampung itu, maka baru boleh kita mengqasar. Ya, selama target kita yang kita tuju itu jauh, dan boleh kita mengqasar. Karena biasanya masyarakat kita ketika safar itu yang terpikir bagi dia adalah sholat jamak. Jamak otomatis dengan qasar. Tapi sebenarnya sholat musafir itu bukan jamak. Sholat musafir itu adalah qasar, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Adapun sehubungan dengan menjamak yang menyatukan 2 waktu kepada 1 waktu, zuhur kita jadikan di waktu asar itu namanya jamak ta'khir, atau asar kita majukan ke depan, maka itu namanya jamak takdim. Maka menjamak salat baik orang mukim atau orang musafir, maka itu adalah sebuah keringanan. Orang mukim bagaimana? Jika seandainya ada kedaruratan atau kebutuhan. Karena Nabi SAW pernah berkesan riwayat Ibn Abbas, Nabi pernah menjamak maghrib dengan isya di Madinah tanpa ada hujan, tanpa ada khauf, yaitu peperangan. Ya, maka Nabi menjamak. Ketika ditanya, kata Nabi SAW, alla yakuna fi ummatil haraj, atau alla yakuna ala ummatil haraj, agar tidak memberatkan umatku. Maka dalam hal ini ulama mengatakan jika diperlukan untuk menjamak, seperti orang yang dioperasi atau yang mengoperasi, ya, membutuhkan waktu yang panjang. Masuknya ke kamar operasi sebelum jam 12, keluarnya jam 5. Berarti terlewatkan waktu zuhur. Maka dalam kondisi ini boleh bagi orang yang dioperasi atau orang yang mengoperasi, dia menjamak ta'khirkan, walaupun dia orang mukim. maka dia kerjakanlah empat-empat, tidak diqasar. Karena qasar solatnya orang musafir. Adapun orang yang musafir, kalau seandainya dia melihat bahwa tidak memungkinkan bagi dia untuk turun di tempat, karena tidak mungkin turun, karena dengan mobil umum yang menghilangkan waktu sholatnya dua, ya, atau menghilangkan waktu sholatnya satu, ya, misalnya. Misalkan dia pergi ke suatu tempat, dia berangkat setelah zuhur, masuk waktu zuhur, baru sampai ke lokasi yang dituju maghrib. Berarti di situ, ya, tidak ada kesempatan dia untuk turun mengerjakan sholat asar. Maka dalam kondisi ini dia mengerjakan sholat asar ditakdimkan, tapi kerjaannya empat-empat, tidak diqasar. Adapun puasa, orang yang ingin berangkat safar, maka boleh membatalkan puasanya sebelum dia berangkat. Berbeda dengan sholat. Anas bin Malik ketika dia mau naik kendaraannya sebelum dia safar, dia minum dulu. Ya, kalau sholat tidak, sholat baru mengqasarnya setelah dia keluar dari bangunan negerinya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Buya, jika suami ingin beristri lagi, apakah perlu izin istri pertama, Buya? Ya, syukran, Buya. Ya. Secara syar'i, secara ketentuan keabsahan pernikahan suami untuk menikah beristri lagi, tidak ada syarat harus minta izin kepada istri pertama. Sah atau tidak sahnya pernikahannya, tidak ada syaratnya. Ya. Akan tetapi sebaiknya, ya, adalah memberitahukan atau minta izin. Kenapa? Supaya bisa, ya, kecocokan, supaya tidak kucing-kucingan, supaya tidak berbohong terus, ya, setiap saat dibilang tugas keluar kota, tahunya di luar rumahnya. Yang kedua, secara aturan kenegaraan kita, ya, harus ada izin dari istri pertama agar pernikahannya resmi untuk mendapatkan surat dari dari KUA. Tapi itu susah. Ya, ada orang mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin, katanya. Ya, ini adalah sebagian orang berpendapat seperti itu. Ya, artinya apa? Setelah menikah baru minta maaf dan minta keizinannya. Walhasil, pernikahan yang dilakukan untuk pernikahan yang suami menikah lagi tanpa ada seizin istri, maka pernikahannya sah. Secara syar'i pernikahannya adalah sah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Shallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.